الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pertanyaan adakah batasan yang dinamakan tetangga? Ada yang bilang 40 rumah ke kanan dan ke kiri. Tidak benar. Yang benar adalah Islam tidak membatasi. Jadi kembali secara umum. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, tentu terlalu jauh ya, 40 rumah. Ya. Maka rumah di depan kita, di kiri kanan kita, di belakang kita, di sekitar kita yang harus diperhatikan. Ya, ketika kita masak lebih, lalu kita berikan ke tetangga depan rumah, belakang rumah, kiri kanan kita, maka itu sudah cukup. Sudah cukup baik. Ya, artinya 4 rumah depan kita, kiri kanan kita, sama belakang kita. Ya, atau belakang barangkali terlalu jauh, muter ya depan mungkin 2 rumah atau 3 rumah, lalu samping ya, biasanya kan rumah di kompleks seperti itu berada-adakan ya. Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita baca, yang harus kita perhatikan yang paling dekat pintunya gitu ya. Maka batasan 40 rumah tentu berat. Jika seseorang punya akidah selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dia mengerjakan sesuatu amal yang termasuk sunnah Nabi, apakah amal tersebut diterima? Diterima, insyaAllah sangat. Karena di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah otomatis kafir? Tidak. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar salat, tidak otomatis kafir. Maka Nabi mengatakan, tetap teriku ummati, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Nabi katakan, ummati, umatku. Berarti muslim apa kafir? Muslim. Maka 72 golongan sesat itu masih muslim. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa Qadariyah, Syiah, Rafidhah keluar dari kelompok 72. Artinya sudah kafir. Gitu. Yang 72 masih muslim, tapi sesat. Sesat bukan karena dia berzina, minum khamar, berjudi, enggak sholat, bukan. Justru karena dia sholat, karena dia beribadah. Ya, ibadah yang salah. Bila yang meminta nasihat agama lewat SMS dan memberatkan secara materi bagi yang ditanya, apa tetap wajib dijawab? Sedangkan yang bertanya mungkin tidak mampu menelpon. Ya, sama-sama tidak mampu, ya sudah, ngaji aja ditanya. Ya. Tidak wajib. Antum punya pulsa ditanya, tidak menjawab, ya. Tidak, karena ya betul, memberatkan. Ya. Apalagi banyak. Ya. Antum barangkali 1-2 yang nanya. Ya, satu saat puluhan jawab semua ya habis. Ya, maka kalau tidak dijawab maklum. Ya, maklum. Kalau ada pulsa tentu. Si anaknya itu? Ya, karena orang tua merasa sudah mendapat hidayah dan kita dianggap kalau kita mengatakan semoga bapak mendapat hidayah itu malah dikatakan kita sombong. Nah, itu lebih baik gimana? Lebih baik dia tunjukkan kepada orang tua bahwa antum berakhlak baik, terima setelah antum ngaji. Barangkali bapak antum, orang tua antum enggak simpati antum berjenggot, celana ngatung, kemudian apalagi tidak mau ikut tahlilan, enggak simpati kan? Cari simpati dari jurusan lain. Ya, antum lebih ramah, lebih sopan, tidak pernah membantah ketika orang tua antum menyuruh sesuatu. Cari simpati dari jurusan situ. Gitu ya. Sebagaimana sebagian sahabat masuk Islam karena satu dua faktor pada diri Rasul dan para sahabat. Ya, simpati. Bagaimana Hamzah masuk Islam? Bukan karena awalnya meyakini kebenaran, tapi karena simpati saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipukul oleh Abu Jahal dan tidak membalas. Ya. Merasa terinjak-injak kehormatannya Hamzah itu. Lalu akhirnya masuk Islam dengan sebab itu. Oleh karena itu, sekali lagi tonjolkan sifat baik yang bisa kita tonjolkan. Ya. Itu. Kalau sudah ada, apalagi dia mulai bertanya-tanya, baru kesempatan untuk berdakwah. Kalau sudah kita bermuamalah itu, kita bicara biasa pun itu jadi masalah. Ya makanya hati-hati. Maka kita yang bermanhaj salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, harus lebih hati-hati daripada yang lain. Ya, bicara harus berhati-hati, apalagi terhadap orang tua, mertua, paman, bibi. Ya, kalau sekiranya menurut keyakinan kita kok sulit diterima, diam saja. Udah diam lah. Daripada bikin masalah, kita bisa. Ya. Pada surat kabar keempat hari ini, saya membaca komentar Said Adil mengenai gerakan Salafi Islam yang seolah-olah hanya berjenggot dan berjubah saja, tetapi tertinggal dalam ilmu-ilmu lain. Tentu saya sangat tersinggung. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya bukan antum saja yang tersinggung, ya. Saya juga tersinggung, ya. Makanya enggak usah dibaca biar enggak tersinggung. Gampang kan? Daripada tersinggung mendingan tidak tersinggung. Ngapain baca begitu kan? Yang penting kita bagusi akhlak kita, ya. Insyaallah kalau salaf ini mereka sudah mulai gerak, ya, dengan dakwah salaf yang tidak bisa dibendung. Ya, dari kalam hizbiyin, harakiyin, sampai ada perintah langsung dari ketua NU rebut kembali masjid-masjid kita. Mereka sudah melihat bagaimana tidak bisa dibendung dakwah sunnah, sebagaimana dakwah Rasul dan para sahabat. Karena apa? Karena tidak mengandalkan satu kekuatan, tidak mengandalkan politik, tidak mengandalkan tempat dan seterusnya. Mereka bisa mengusir kita dari satu tempat ke tempat lain, tapi menghentikannya nggak bisa. Ya, diusir dari sini, ya, pindah ke sana lebih banyak lagi. Ya, diusir dari sana pindah ke sini lebih banyak lagi. Ada hikmah, ya, bertambah. Bertambah, sabar. Sabar. Ya. Antum tahu kajian di sini dulu di tauhid, ya, pindah ke sini lebih banyak insyaallah taala. Ya, sabar. Itu saja. Ya. Dan jarang kita dapati kajian-kajian di luar salaf yang begitu banyak, ya, seperti di Krukut, di Dewan Dakwah di Islamik, ya, jarang seperti ini. Kecuali yang sifatnya seremonial, sifatnya apa mereka bilang acara ini dan itu, ya kalau itu semua orang bisa. Yang sifatnya ilmiah, mengkaji ilmu tiap pekan sekali, dua pekan sekali, ya, maka tidak ada yang begitu apa ulet tekun seperti manhaj salaf. Ya, ini menunjukkan betapa mereka mengaku bahwa dakwah sunnah memang tidak bisa dibendung. Ya, sallallahu taala tidak terus berdakwah. Ya, tidak diizinkan satu tempat ada tempat lain. Kalau bisa bikin masjid bikin, enggak bisa ya sabar. Terus katakan. Ya, kita mohon kekuatan kepada Allah. Di kampung Ana ada pendapat yang menyatakan bahwa air hujan yang jatuh dari genteng atau talang kita tidak boleh ke halaman tetangga kita. Apa itu benar? Saya tidak tahu tentang dalilnya. Ya, saya tidak tahu tentang dalilnya. Bagaimana jika tetangga kita memakai halaman tanah kita untuk tempat menaruh AC yang sifatnya permanen? Tentu yang seperti ini jadi mengganggu yang secara terus-menerus. Maka kalau antum perbolehkan, tentu itu baik sebagai sedekah antum, amal antum. Tetapi kalau merasa keberatan, kemudian terus terang, ya tentu sifatnya tidak seperti menyandarkan kayu saja. Apakah cukup bila salafi hanya membahas kitab saja? Bagaimana hal tersebut bisa menyelesaikan masalah umat? Bagaimana gerakan dakwahnya? Salafi tidak membahas kitab saja. Membahas kitab cuma sepekan sekali kan? Antum di sini membahas kitab sepekan sekali. Selain itu apa? Antum kerja, ke kantor, di kampus, kan begitu. Ya, karena salafi ini bukan gerakan. Salafi ini bukan kelompok muslim. Salafi ini bukan satu organisasi yang dipimpin oleh seorang dua orang. Bukan. Salafi ini adalah ajaran Rasul dan para sahabat yang memperbaiki sholatnya kaum muslimin, wudhunya kaum muslimin, akidahnya kaum muslimin, melempar jumrahnya kaum muslimin, dan semuanya dibahas dalam salafi ini. Bandingkan dengan Ikhwan Muslimin, Hizb ut-Tahrir, Islam Jamaah, NII, yang membahas sesuatu. Ya, antum duduk di masjid itu Hizb ut-Tahrir, enggak didapati cara wudu seperti Nabi, cara tayamum, enggak didapati. Yang dibicarakan masalah khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Ya, pernah hadir di sini, termasuk tokoh Hizb ut-Tahrir di masjid ini. Judulnya apa? Judulnya Hilal. Bagaimana cara menentukan hilal? Ya, ujung-ujungnya apa? Khilafah. Ya, karena memang itu dakwahnya enggak jauh dari itu. Khilafah, khilafah. Seolah kalau kaum muslimin sudah punya kekhalifahan, beres semua urusan. Urusan akidah, urusan muamalah, urusan fikih, seolah beres semua kalau kaum muslimin sudah punya khilafah. Ini muskil. Ya. Nah, maka salaf bukan gerakan, bukan organisasi, bukan kelompok kaum muslimin yang punya tujuan tertentu, tidak. Maka salaf itu satu pemahaman. Pemahaman Rasul dan para sahabat, ya kita berdakwah. Dan kita tidak mengkelompokkan diri, artinya kita bertemu dengan tukang bakso, tukang somai itu saudara kita. Kita ajak untuk sholat yang benar, wudu yang benar. Ya, tidak menisbatkan dirinya saya aliran ini, enggak perlu. Ya, jadi salaf adalah satu pemahaman. Pemahaman siapa? Rasul dan para sahabat. Bukan satu gerak. Gitu ya. Maka dibahas dalam salaf ini ilmu. Yang ditonjolkan dalam salaf ini ilmu. Bukan ayo perangi Amerika, ayo bendung ini, itu urusan penguasa tentu. Ya, karena berapa banyak firqoh-firqoh sampai hari ini melawan Amerika, benci Amerika, ya hanya ngomongnya saja kan. Apa mereka sanggup memerangi Amerika? Ya, masuk ke Amerika saja susah. Ya, diperiksa ini dan itu. Ya hanya teriakannya saja. Lawan Amerika, lawan Yahudi, Zionis, hanya teriakan. Ya, meninggal bahas ilmu. Gitu ya. Jadi yang berhak tentu penguasa. Apa yang menjadi dasar atau dalil pernyataan bahwa diterima atau tidaknya satu amal seseorang tergantung daripada akidahnya? Ya, banyak sekali dalil-dalilnya bahwa la yadkhulul jannata illa mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman. Ya. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti Rasul dan para sahabat. Ya, mengimani bahwa Allah di arsy. Ketika ada budak perempuan ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak ini menjawab, "Fis sama." Di atas langit di arsy. Nabi katakan, "Budak ini beriman." Ini mengandung makna bahwa jika budak ini mengatakan Allah ada di mana-mana, tentu Nabi akan mengatakan budak ini tidak beriman. Karena budak ini beriman, dikatakan beriman oleh Nabi karena budak ini menjawab, "Allah di arsy." Allah di atas langit. Maka orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di arsy, dia tidak beriman. Akidahnya tidak sahih. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah, Imam Hanafi, siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak di langit, kafir. Kafir. Ya, tentu telah ikamatul hujjah. Saat Ana datang ke rumah kerabat, ternyata mereka sedang tahlilan. Lalu Ana membantu menyiapkan minuman di dapur. Apakah Ana telah mendukung bid'ah? Ya. Tolong-tolong. Sebaiknya apa yang harus Ana lakukan? Ya, sementara jangan masuk dulu. Ya, mutar-mutar dulu lah, cari bensin apa. Sudah selesai tahlilan, mungkin tinggal makan-makan, ya datang antum makan. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk pulang. Ya, artinya haram bagi kita berkumpul dengan orang yang sedang berbuat dosa, apalagi menolongnya, membantunya. Ya, ini kalau antum tidak tahu. Kalau antum tahu dari awal bahwa sedang ada acara tahlilan, tentu tidak boleh datang. Ya. Bagaimana cara kita mengingatkan imam yang salah bacaannya atau lupa? Apakah cukup subhanallah atau kita membaca surat terbenar? Iya. Jadi lupa perutanya apa? Jadi ingetin. Subhanallah, subhanallah. Buat apa orang dia tahu kalau salah? Ya, imamnya tahu kalau salah. Enggak bisa nerusin. Terhenti. Ya, kita teruskan, kita bantu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Ya, terluncat maksud saya, terluncat. Ya. Al-Qur'an maksud saya terluncat, satu ayat atau dua ayat terluncat, ya, kemudian Nabi sadar terluncat setelah selesai sholat itu. Lalu Nabi bertanya, aina Ubay bin Ka'ab, mana Ubay bin Ka'ab, mana Ubay bin Ka'ab, saya ya Rasul. Nabi bertanya, kenapa tidak engkau ingatkan aku, aku tadi terluncat dua ayat. Apa jawab Ubay bin Ka'ab? Dzalantu annahu qad nutiqa. Aku mengira ya Rasul, dua ayat itu mansukh. Lihat pemahaman para sahabat, takzimnya sahabat. Aku mengira mansukh. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu menyerahkan agama ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengira itu mansukh ya Nabi. Gitu. Ini menunjukkan para sahabat tidak berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat orang apabila di dalam sholat ada bacaan atau lafaz yang mengandung unsur pembicaraan dengan tidak sengaja, batal atau tidak? Segala sesuatu yang tidak sengaja maka terangkat hukumnya. Tidak sengaja, lupa, tersalah, ya, maka tidak mengakibatkan rusak satu perkara, ya, nggak masalah. Kenapa Islam melarang sholat di tiga waktu? Ya, ini tidak pantas ditanyakan ke saya, tanyakan ke Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa Islam melarang sholat di tiga waktu? Kenapa Islam melarang makan babi? Kenapa Islam mewajibkan subuh dua rakaat? Enggak ada keterangan dari Nabi. Ya. Kalau ada keterangan misalnya tanduk setan, maka itu sebagai satu keterangan keadaan. Memang kenapa kalau ada tanduk setan kemudian kita enggak boleh sholat? Juga enggak ada jawaban. Ya. Maka sikap kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya tasri. Dan ini yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul disuruh dengan sesuatu, diperintahkan oleh Allah dengan sesuatu perkara yang sangat menakjubkan, sangat aneh, tidak pernah bertanya kenapa. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan bayinya Ismail di tengah padang pasir yang sangat luas, tanpa makanan, tanpa minuman, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim tidak bertanya kenapa ya Allah. Enggak. Ya, karena itu perintah Allah. Mutlak wajib kita amalkan. Ya. Maka Hajar ketika Ibrahim meninggalkannya, aku tinggalkan engkau bersama bayi kita Ismail di sini, maka ucapan yang pertama kali keluar dari mulut Hajar, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Maka Hajar mengatakan, "Tinggalkan kami segera. Tinggalkan kami." Tidak mungkin perintah Allah membawa kebinasaan, pasti membawa kemaslahatan. Dan terbukti dengan taatnya Hajar Ibrahim terhadap Allah, yaitu meninggalkannya di tengah padang pasir yang sangat luas tanpa manusia dan seterusnya, timbul manfaat yang sangat besar. Adanya air zam-zam, adanya perkampungan di Mekah. Di Mekah itu belum ada siapa-siapa di Mekah. Ya, kalau Hajar tidak taat kepada Allah, dia tidak berbuat seperti itu. Tidak ada air zam-zam. Dan setiap kali air zam-zam diminum oleh kaum muslimin, oleh manusia, mendapatkan kebaikannya. Hajar dan Utsman. Ya. Bagaimana ilmu psikologi menurut pandangan Islam? Segala ilmu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya dunia, maka boleh. Segala ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mau kedokteran, mau psikologi, mau apapun, ketika bertentangan, maka tidak boleh. Ada ilmu kedokteran menyatakan bahwa sayap lalat kiri dan kanan sama saja, tidak berbeda. Nah, tentu kita tolak, karena Nabi mengatakan beda. Sayap lalat yang kiri dengan yang kanan itu beda. Yang sebelah ada racun, yang sebelah ada penawar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kita tidak ragu sedikit pun. Begitu. Orang psikologi mengatakan haram keras, tidak boleh memukul anak, buruk akibatnya. Walaupun 10 tahun sudah, tentu ini tolak. Ada bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wadribuhunna 'inda 'ashrin. Pukullah anakmu ketika umur 10 tahun tapi belum mau sholat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ahli psikologi mengatakan tidak boleh mukul anak walaupun umur 10, 11, 15, tentu ini batil, tentu ini salah. Ya. Ahli psikologi mengatakan untuk merangsang minat belajar anak-anak, terutama ketika SMP SMA, nah, campurkan tuh laki dan perempuan, biar malu si laki-lakinya kalau nilainya buruk. Begitu juga perempuan malu. Ini talbisul iblis, ini wahyu setan, ini bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menyuruh pisahkan laki dan perempuan ketika beranjak dewasa. Nabi menyuruh pisahkan. Ya, maka dalam Islam sekolah laki-laki sendiri, sekolah perempuan sendiri. Ya, dulu masih ada di negeri kita ini. Ya, Muhammadiyah Putra, Muhammadiyah Putri, jauh. Ya, Mu'alimin Putra, Mu'alimat Putri ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, kecuali pesantren-pesantren tertentu. Ya, pada hari itu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seorang yang berzikir jamaah setelah sholat fardu akan dimasukkan dalam neraka? Atau mengucapkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berjabat tangan, diancam, diancam. Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnah. Hati-hati kalian terhadap apapun ibadah yang tidak aku contohkan. Semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Berarti terancam. Ya, dia berdosa. Nah, bagaimana dengan puasanya, dengan sholatnya yang sah, dengan hajinya dan seterusnya? Innallaha 'ala kulli shay'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Dosanya berapa? Pahalanya berapa? Ya, Allah punya perhitungan. Dan Allah yang Maha tahu. Maka tidak boleh kita mengatakan si fulan masuk neraka. Karena apa? Karena mati dalam keadaan tahlilan, muludan, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Siapa tahu dia punya kebaikan baik, kebaikan yang sangat banyak. Dia muludan, dia tahlilan, jelas ini bid'ah, berdosa. Tetapi ada kebaikan dia yang sangat banyak, yang menyebabkan Allah cinta kepada dia. Lalu Allah ampuni dosa-dosa dia yang berupa tahlilan dan muludan. Tentu ini hak Allah. Gitu. Tidak boleh kita memastikan. Begitu juga orang mati dalam keadaan dakwah, dalam keadaan jihad, dalam keadaan sholat, kalau kita katakan dia masuk surga, juga tidak boleh. Saya punya tetangga non-muslim. Setiap lebaran mereka selalu mengirim hadiah buat saya, dan pada saat Natal saya juga suka memberi hadiah pada mereka. Apakah itu dosa? Yang kedua, dosa. Yang pertama, antum dikirimi hadiah, makanan, minuman, parcel ketika lebaran, boleh diterima. Begitu dia Natalan, jangan kirim apa-apa. Ya, enak kan? Nah, enak. Ya, ya paling sekali dua kali, setahun dua tahun. Begitu antum enggak kasih Israelia, nah mereka akan tetap biasanya seperti itu, selesai. Ya, enggak masalah. Kita baik dengan tetangga kita non muslim dalam masalah muamalah, dalam masalah peribadatan, lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan seterusnya, jangan dicampur adukkan. Ya. Dia sedang kedatangan tamu saudaranya karena ada acara misalnya melahirkan anak. Ya, tentu ini urusan muamalah. Dia butuh gelas piring pinjam sama kita, kasih, karena tidak ada kemaksiatan di situ, ya. Begitu dia ngadain kebaktian, natalan tidak boleh kita bantu, ya. Bahkan saudara tetangga sesama muslim ngadain tahlilan, ngadain acara kemaksiatan tidak boleh kita bantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau meninggal boleh kita datang lagi? Boleh. Boleh. Tetapi tidak datang, sebagian ulama mengatakan lebih baik. Datang boleh. Dengan berdalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri pemakaman siapa? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib tidak menghadiri. Ya. Nabi berkata kepada Ali, anaknya Abu Thalib, "Wari abak. Kuburkan bapakmu. Kuburkan bapakmu." Ya, walaupun kafir kan harus dikubur. Ya, tidak disolati, tidak dikafani, tapi dikubur. Kuburannya beda dengan kuburan kaum muslimin. Nabi mengatakan kuburkan bapak. Nabi sendiri tidak ikut ikutan. Ya, ini tidak bisa disimpulkan bahwa haram datang. Kalau haram datang, tentu Nabi tidak perintahkan seperti itu. Karena Ali muslim, gitu. Maka boleh datang. Tidak datang juga boleh. Bahkan kalau dia tokoh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seorang ulama, lebih baik tidak datang. Untuk memberikan contoh kepada kaum muslimin, jangan berkasih sayang, menghormat, ta'zim, ikram kepada kaum kafirin. Ya, sekali lagi datang boleh. Nah, kecuali ada acara ritual ibadah di situ, maka tidak boleh. Lain lagi, lain lagi. Iya, apa? Jasad, jasad. Artinya mau Yahudi, mau Nasrani, mau Muslim, ketika jasad itu lewat, disunahkan berdiri. Saya tidak mengetahui ini wajib ya. Alam ada ulama yang mengatakan wajib, ya. Mustahab disukai saja. Ya, jadi jenazah. Penghormatan kita kepada jenazah. Jenazah itu Muslim, Yahudi, Nasrani atau siapapun, ya? Apakah ada hadis yang menerangkan cara menggunting kumis adalah apabila telah melewati bibir? Karena hadis yang pernah saya dengar hanya menerangkan tentang dianjurkannya menggunting kumis, tapi tidak menerangkan bagaimana caranya. Ada, ketika orang Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syahadat. Sementara penampilannya kumisnya panjang, kumisnya tebal, melewati bibir. Lalu ditempelkan siwak Nabi ke kumis itu, lalu digunting tidak melewati bibir. Hadis ini bisa dijadikan dalil. Dan hadis ini sekaligus menolak pendapat sebagian orang yang mengatakan kumis harus dicukur habis. Imam Malik mengatakan bid'ah. Mencukur habis kumis bid'ah. Maka harus disisakan. Ya, dan ini dipahami oleh para imam, oleh para sahabat, oleh Umar. Ketika ada seorang yang meledek Umar. Ya, Umar agak kesal, lalu dipelintir-pelintir kumisnya. Nah, ini menunjukkan pemahaman Umar bahwa berkumis itu sunnah. Tapi tidak sampai panjang melewati bibir. Ya. Pengumuman. Ya, sekali lagi pengumuman untuk pekan depan kita libur karena masjid ini mau dipakai. Insyaallah kita ketemu lagi setelah itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.